نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد إخوانا في الدين أعزني الله وإياكم kita lanjutkan kajian kita membaca kitab Al-Jami' As-Sahih Mimma Laisa Fi As-Sahihain masih berada pada Kitabul At'imah, bab terakhir, bercanda waktu makan pada sebagian waktu atau kadang-kadang. Kita baca bab berikutnya, bab idza saqatat al-luqmatu umita ma biha minal ada thumma tukal. Apabila suapan itu jatuh, maka dibersihkan kotoran yang menempel darinya, kemudian dimakan. Asy'ah Muqbil membawakan hadis dari sahabat Ma'qil bin Yasar yang diriwayatkan oleh Imam Ad-Darimi dalam sunannya. Beliau Ma'qil bin Yasar berkata, qala Hasan, Hasan berkata, kana Ma'qil bin Yasar pernah yataghadda, makan siang. Fasaqatat luqmatuhu, suapan makanannya jatuh keluar nampan. Fa akhadhaha fa amataha ma biha min adan summa akalaha. Beliau ambil makanan yang jatuh itu, lalu beliau membersihkan makanan tersebut, kotorannya dibersihkan, summa akalaha, kemudian beliau memakannya. Faja'ala ulaika dahaqinu yataghamazuna bihi. Maka orang-orang kaya yang ada di tempat itu mulai mengejek beliau Ma'qil bin Yasar. Kenapa? Karena kenapa makanan yang sudah jatuh diambil lagi sampai dibersihkan? Ini sesuatu yang gharib indahum. Begitu apalagi orang kaya. Faqalu lahu, maka mereka berkata kepadanya, ma tara ma yaqulu haula'il ajim, tidakkah kamu melihat apa yang diucapkan oleh orang-orang non Arab itu? Yaqulun, mereka mengatakan, unzuru ila ma baina yadayhi min at-ta'am, lihatlah kepada makanan yang ada di hadapannya. Wa ila ma yasna'u bihadhihi al-luqmah, dan lihatlah kepada apa yang ia perbuat dengan satu suapan makanan itu. Artinya makanan depan dia masih banyak, kenapa masih mesti apa diambil kemudian dibersihkan? Demikian. Faqala, maka sahabat Ma'qil bin Yasar mengatakan, inni lam akun ada'u ma sami'tu min Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sungguh aku tidak akan meninggalkan sesuatu yang aku dengar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biqauli haula'il a'ajim, karena ucapan orang-orang non-Arab itu. Inna kunna nu'mar, sesungguhnya kami diperintahkan, idza saqatat min ahadina luqmatun, apabila satu suapan makanan itu jatuh dari salah satu dari kami, an yumita ma biha minal adza, hendaknya dibersihkan kotoran yang menempel pada makanan itu, wa an yakulaha, hendaklah dia memakannya. Ya. Adapun faedah dari hadis ini, sebagaimana disebutkan oleh Asy-Syaikh Muqbil, jadi hadis ini menjelaskan tentang salah satu adab di antara adab makan, yaitu apa? Mananya jelas tadi. Jadi salah satu sunnah Nabi dalam makan, ketika makanan kita jatuh, apa yang kita suapkan mulut jatuh keluar namban ke lantai, ke tanah, maka sunnahnya itu diambil makanan tersebut. Jika masih mungkin untuk dibersihkan, bersihkan, kemudian dimakan. Itu sunnahnya. Nah, dan di sana ada hadis-hadis yang lain yang menyebutkan tentang hal ini. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat Anas, Nabi mengatakan, "Idza saqata luqmatu ahadikum falyumit anhal adza." Jika salah satu suapan di antara kalian itu jatuh, bersihkanlah kotoran yang menempel padanya. Wal yakulha wa la yad'uha lisyaitan. Hendaklah dia memakannya yang jatuh tadi, dan jangan biarkan untuk syaitan. Nah, di sini dalam hadis Anas ini kita tahu hikmah dan alasan kenapa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan untuk memakan makanan yang jatuh tadi. Apa hikmahnya? Hikmahnya adalah agar tidak dimakan oleh syaitan. Begitu. Karena dalam hadis yang lain Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, ya, inna syaitan yakhduru inda ahadikum inda kulli min sya'nihi hatta yakhdur inda ta'amihi. Kata Nabi, sesungguhnya syaitan itu selalu hadir kepada salah seorang di antara kalian pada setiap urusannya, sampai-sampai dia hadir ketika orang tersebut, salah satu di antara kalian itu makan. Intinya, kalau kita makan, syaitan itu apa? Ikut makan bersama kita. Maka syaitan melihat orang ini baca bismillah atau tidak. Kalau baca bismillah, kalau tidak, maka syaitan ikut makan bersamanya, bersama orang itu. Kalau dia tidak, kalau dia membaca bismillah, maka syaitan tidak bisa ikut bareng nih, makan dengan dia di nampan tersebut, di piring tersebut. Tapi syaitan nunggu, ada yang jatuh enggak? Ada yang jatuh tidak? Nah, kalau yang jatuh lalu tidak diambil, maka itu bagian syaitan. Maka kata Nabi, kalau jatuh diambil, bersihkan makan, jangan sisakan untuk apa? Syaitan. Itu hikmah sebagaimana dijelaskan oleh Syaikh Muhammad Ibn Shalih Al-Utsaimin dalam Syarah Riyadhus Shalihin. Cuma syaitannya enggak kelihatan. Ya kalau kelihatan mungkin kita enggak lupa baca bismillahnya. Baik. Nah, itu di antara adab makan. Iya. Nah, di sini juga bisa kita ambil faedah kuatnya para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam berpegang teguh dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini sudah dicantumkan oleh beliau Syekh Muqbil dalam kitab As-Sunnah, sudah kita baca ya waktu yang sangat lama. Beliau membawakan hadis ini dengan bab kuatnya para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam berpegang teguh dengan sunnah. Lihat bagaimana beliau diolok-olok oleh orang-orang ajam, oleh orang-orang non-Arab yang kaya, melihat apa yang dia lakukan, memungut makanan ya yang jatuh dibersihkan kemudian dimakan. Tentunya bukan hanya di masa beliau saja ya. Nah, di masa kita tentunya mungkin lebih asing lagi di kalangan orang-orang awam, apalagi orang-orang yang tidak mengenal agama. Tapi apakah beliau malu? Tidak malu. Apakah beliau kemudian ya meninggalkan sunnah Nabi? Tidak. Bahkan beliau mengatakan, aku tidak akan meninggalkan sunnah Nabi karena ucapan mereka. Ini menunjukkan mada kuatnya mereka, para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Walaupun kalau seandainya tidak diambil pun hukumnya tidak sampai dosa atau dosa besar, tidak. Nah, tetapi demikianlah para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena kecintaan mereka yang sangat kuat kepada Nabi, maka mereka selalu mengikuti, meneladani apapun yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini patut kita contoh sebagai ahlu sunnah. Jangan meremehkan satu sunnah yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Selama itu masih mungkin kita lakukan, lakukan. Hidupkan. Karena keutamaan orang yang menghidupkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam itu sangat besar di tengah-tengah kaum muslimin yang banyak mengubur, meninggalkan sunnah Nabi. Ya. Terasa asing ketika sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam itu dilakukan, ahlu sunnah melaksanakannya dan menghidupkannya. Keutamaan yang besar. Nah, itu faedah yang kedua dari hadis ini. Kemudian kita masuk ke bab yang berikutnya. Aklul maitah lil muttar, memakan bangkai bagi orang yang terpaksa. Al-maita adalah hewan yang mati tidak disembelih dengan cara yang syar'i. Itu namanya maitah, bangkai. Hewan ini mati tapi tidak disembelih dengan sesembelihan yang syar'i. Dengan cara apapun dia mati. Demikian. Beliau membawakan hadis dari Jabir bin Samurah yang diriwayatkan oleh Imam Bazzar. Anna qauman mata lahum baghlun wa lam yakun lahum syai' ya'kuluna. Satu kaum itu mata lahum baghlun, baghal mereka, baghal itu kawinan antara kuda dengan himar, keledai, meninggal dan itu haram dimakan. Walam yakun lahum syai' ya'kuluna, mereka tidak memiliki sesuatu apapun yang mereka makan. Faja'u ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Farakhasa lahum fi, maka Nabi memberikan rukhsah untuk mereka pada hewan baghal tadi. Jadi pada dasarnya baghal itu hewan kawinan antara kuda dengan keledai, itu haram dimakan. Tapi pada kondisi itu mereka tidak punya makanan yang lain kecuali mereka menyembelih hewan itu dan dimakan dagingnya. Demikian ya. Nah, ini menunjukkan bahwa apa? Seseorang dalam kondisi mudhar, terpaksa, darurat, itu boleh memakan makanan yang haram. Ya. Baik itu bangkai, baik itu darah, atau apa saja yang haram untuk menyelamatkan nyawanya, maka itu hukumnya diperbolehkan. Dan ini disebutkan juga dalam Al-Quran, dalam beberapa ayat, salah satunya dalam surat Al-Baqarah. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, hurrimat alaikumul maitatu waddamu walahmal khinzir wa ma uhilla bihi li ghairillah faman idturra ghaira baghin wala adin fala isma alaih. Telah diharamkan untuk kalian al-maitah, bangkai, wadam, darah, wal khinzir, babi, daging babi, dan setiap hewan yang disembelih tidak dengan menyebut nama Allah. Lalu Allah menyebutkan, setelah menyebutkan empat perkara yang diharamkan ini, barang siapa yang terpaksa, darurat, dalam kondisi darurat, ghaira baghin wala adin, dia memakannya tanpa bagh, tidak ada ya keinginan lebih, hanya untuk menutupi rasa laparnya dan tidak melampaui batas, fala isma alaih, kata Allah, tidak ada dosa baginya. Oleh karena itu, para ulama menukil ijma, sepakat bahwa makanan yang haram boleh dikonsumsi dalam kondisi darurat. Gitu ya. Makanan yang haram boleh dikonsumsi dalam kondisi darurat. Oleh karena itu, dalam ulama ahli fikih membuat sebuah kaidah yang berbunyi, ad-daruratu tubihul mahdhurat. Darurat itu bisa membolehkan sesuatu yang dilarang. Jadi kan ini kaidah. Sesuatu perbuatan yang dilarang, baik memakannya, melakukannya, tapi karena darurat itu diperbolehkan. Artinya tidak berdosa dalam kondisi itu. Walaupun perbuatan itu haram, walaupun makanan itu haram. Demikian. Lalu kapan dikatakan kondisi darurat? Kata para ulama, darurat itu adalah ketika kita jika tidak melakukannya, maka nyawa kita terancam, akan binasa. Itu apa? Darurat. Nah, kita kalau tidak makan ini, mati. Karena tidak ada lagi makanan yang lain, terancam nyawanya. Seperti itu. Nah, itu faedah yang bisa kita ambil dari hadis ini. Oleh karena itu, banyak sekali dikisahkan para ulama ketika menuntut ilmu, mereka kehabisan perbekalan. Sampai dikisahkan sebagian ulama itu sampai minum air kencingnya 3 kali, ada yang 5 kali, karena kehabisan bekal di padang pasir, gak ada air minum untuk menjaga supaya dia tetap hidup, sampai minum air kencing 3 kali, 2 kali. Air kencing najis. Nah, sebagian ulama. Nah, itu sebagai tambahan faedah saja. Kemudian yang berikutnya, la'qul asabi', bab menjilat jari-jari tangan. Beliau membawakan hadis dari sahabat Ibnu Umar, annahu kana yal'aqu asabi'ahu. Beliau menjilat jari jemarinya. Summa yaqulu, kemudian beliau mengatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innaka la tadri fi ayyi ta'amika takunu barakatan. Sesungguhnya kamu tidak tahu pada makananmu yang mana takunu al-barakatu, yang ada berkahnya. Jadi makna hadis ini adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam mengkhabarkan bahwa makanan yang dimakan oleh seorang muslim itu Allah turunkan berkah ke dalam makanan itu. Oleh karena itu Nabi sallallahu alaihi wasallam membimbing kita ketika kita makan makanan yang dihidangkan itu, usahakan agar habis semua. Paham? Agar habis semua, bahkan makanan-makanan yang tersisa di jari agar dijilat. Tujuannya apa? Karena kita tidak tahu bagian mana dari makanan yang ada apa? Berkahnya. Demikian. Ini makna hadis. Adapun faedah hadis, dalam hadis ini di antara adab makan adalah menjilat jari jemari setelah selesai makan. Tentunya apabila ini dilakukan dengan tangan. Setelah selesai dijilat. Nah, dan ini menjilatnya adalah apa? Setelah selesai. Nah, jangan dijilat belum selesai. Antum lagi makan satu nampan sama teman antum, belum selesai sudah dijilat-jilat. Hah? Nanti teman antum jijik. Nah, baik. Tapi sudah selesai. Demikian, sudah selesai yang ada di dalam. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan untuk menjilat nampannya, piringnya. Baik. Itu salah satu di antara adab makan. Dalam hadis yang lain Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Idza akala ahadukum ta'aman fala yamsah yadahu hatta yal'aqaha aw yul'iqaha." Apabila salah seorang di antara kalian makan makanan, jangan buru-buru dicuci atau di lap. Falam yamsah, jangan diusap pakai kain atau apa. Sampai dia yal'aqaha, dia jilat jari jemarinya atau dia jilatkan kepada orang lain. Maksudnya bagaimana dijilatkan kepada orang lain? Kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, ini bisa dilakukan ya, seorang anak dengan bapaknya, ya kan? Atau seorang istri dengan suaminya. Ya, kalau antum sama temannya kan masa sih. Iya, mungkin ya ada perasaan jijik, apalagi musim-musim ya wabah. Wah, ini bahaya. Toy, nanti kena virus. Barakallahu. Itu bisa dilakukan dengan istri. Anak makan, kita yang menjilat tangannya. Seperti itu ya. Barakallahu. Itu salah satu sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, alasannya apa tadi? Ilahnya jelas. Kata Nabi apa? Nam innaka la tadri fi ayyi ta'amika takunu al-barakah. Ini alasannya. Karena kita tidak tahu berkah pada makananmu itu di mana. Jadi jangan sisakan. Nah, habiskan. Demikian. Tentunya yang bisa dimakan ya. Kalau duri enggak usah dimakan. Bahaya kalau makan yang misalkan ada tulangnya, ada durinya, durinya enggak dimakan. Tulangnya enggak, tetapi yang bisa dimakan. Kita lanjutkan ke hadis yang berikutnya. faedah lagi, satu lagi di sini mengisyaratkan bahwa adab makan itu yang dilakukan oleh Nabi SAW itu dengan menggunakan apa? Tangan. Sehingga sunnah menjilat tangan itu apa? Bisa dilakukan. Itu yang afdal. Tapi bagaimana hukumnya makan menggunakan sendok, menggunakan alat sumpit, sendok atau garpu atau yang lainnya? Hukumnya mubah. Silakan, enggak berdosa seorang makan pakai sendok, enggak apa-apa. Namun kalau dia bisa menggunakan dengan tangan, maka itu afdal dengan tangan, karena dengan tangan dia bisa melaksanakan sunnah Nabi SAW dengan menjilat tangannya. Wallahu a'lam bishawab. Begitu. Ya, seperti misalkan yang kadang makanan enggak bisa dengan tangan. Antum makan pakai nasi, pakai apa? Sop. Nah, itu enggak susah pakai tangan, ya kan? Nah, pada airnya. Taib. Sebagaimana disunahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam makan dengan 3 jari. Ya, kata para ulama itu dilakukan pada makanan-makanan yang memang bisa diambil dengan 3 jari. Kalau yang susah maka boleh menggunakan lebih dari 3 jari. 6. Seperti kita begini. 6. Mubah, enggak apa-apa. Boleh. Bab la yutawaddau ba'da at-ta'am illa idza kana min luhumil ibil. Bab tidak wudu setelah makan kecuali dari daging unta. Artinya setelah makan daging unta. Beliau membawakan hadis dari Jabir bin Abdullah riwayat Abu Dawud. Yaqul, beliau berkata, farab qarrabtu lin nabi sallallahu alaihi wasallam khubzan wa lahman. Aku mendekatkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam roti dan daging, roti yang sudah dicampur dengan daging. Fa'akala, kemudian beliau makan. Summa da'a biwadu'in, lalu beliau meminta dibawakan air. Wadu' bifathil waw. Fatawadda'a bihi, beliau berwudu dengan air tersebut. Summa shallal dhuhra, kemudian salat zuhur. Summa da'a bifadli ta'amihi, lalu beliau meminta sisa makanan beliau. Tadi belum selesai, belum habis. Fa'akala, kemudian beliau makan. Summa qama ila shalah, kemudian beliau bangkit salat. Walam yatawadda, dan beliau tidak wudu. Nah, sebagian ulama mengatakan ini sholat sunnah setelah zuhur. Jadi makan, kemudian Nabi SAW setelah makan sholat sunnah zuhur. Nah, di sini dalil yang menunjukkan bahwa makan itu bukan pembatal wudu. Jadi kalau seorang sudah wudu kemudian makan apapun yang dia makan, itu tidak membatalkan wudu, kecuali satu tadi, makan daging unta. Karena ada hadis yang sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, seorang bertanya kepada Nabi, ya Rasulullah, anakulu min lahmil ibil, apakah atawaddau min luhumil ibil, apakah aku berwudu setelah makan daging unta? Qala na'am. Ya, kemudian sahabat itu bertanya kembali, ya Rasul, min lahmil ghanam, dari daging kambing? Qala in syi'ta, Nabi menjawab, jika kamu mau. Artinya jika mau wudu, wudu, jika tidak, tidak. Nah, di sini dalil yang menunjukkan bahwa pertama, makan itu bukan pembatal wudu. Adapun hadis bahwa Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yang mengadakan beliau wudu ketika makan makanan yang tersentuh api, dimasak oleh api, itu hadisnya mansukh. Hadisnya mansukh. Jadi tidak apa-apa, kita sudah berwudu kemudian makan, ya, makan nasi, makanan yang tersentuh api, dimasak, itu tidak membatalkan wudu. Kecuali satu tadi, daging kambing, ya, atau ayam, atau makanan-makanan yang lain, itu tidak membatalkan wudu. Kemudian hadis berikutnya, hadis masih bab ini ya, kita baca hadisnya. Adapun inti faedahnya sama. Hadis Aisyah riwayat Ahmad. Aisyah berkata, "Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yamurru bil qidri." Nabi sallallahu alaihi wasallam melewati sebuah wadah makanan, fayakhudul arqa fayusibu minhu. Beliau mengambil tulang, ya, tulang yang sebagian besar dagingnya itu sudah diambil. Apa namanya? Ya. Taib. Jadi sisa-sisa tulang saja, dagingnya sudah habis. Fayusibu minhu, kemudian beliau memakannya. Summa yusalli walam yatawadda, kemudian beliau salat dan tidak berwudu. Walam yamassa alma, beliau tidak menyentuh air. Nah, di sini berarti memakan daging tidak membatal wudu. Faedah yang kedua, boleh seseorang sebelum salat makan dulu, boleh, nggak ada larangan. Sebagaimana Nabi makan lalu sholat, artinya tidak dengan jarak yang lama, atau tidak harus sholat dulu baru makan, tidak. Diperbolehkan seseorang ketika memang butuh untuk makan, sebelum sholat makan atau wudu dulu, atau dia sudah wudu tadi makan, maka apa? Langsung sholat. Itu diperbolehkan. Nah, kalau ada yang mengatakan, loh, kamu kok mau sholat kok makan dulu, nanti makannya, gak apa-apa. Nabi SAW juga melakukan. Nah, asal jangan makan apa? Makan bawang putih, bawang merah. Nah, kalau itu gak boleh ke masjid karena ada larangannya. Sudah berlalu pembahasannya. Kemudian bab yang berikutnya. Ma yuqalu aqiba at-ta'am. Apa yang diucapkan setelah selesai makan. Beliau membawakan hadis dari sahabat Abu Hurairah yang diriwayatkan oleh Imam An-Nasa'i. Qala da'a rajulun minal ansar min ahli Quba an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam. Salah seorang dari Ansar, dari ahli Quba, mengundang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fantalaqna ma'ahu, kami pergi bersama beliau menyambut undangan tadi. Falamma ta'ima wa ghasala yadahu aw yadayhi, setelah beliau makan dan mencuci tangannya atau kedua tangannya, qala, beliau berkata, alhamdulillahilladzi yut'imu wa la yut'am. Segala puji untuk Allah, alladzi yut'im wa la yut'am, yang beliau memberi makan, wa la yut'am, dan beliau dan Allah subhanahu wa ta'ala tidak butuh untuk diberi makan. Manna alaina fahadana, Allah telah memberikan karunia kepada kita, lalu Allah memberikan hidayah kepada kita. wa at'amana wa saqana, Allah memberi makan kita dan Allah memberikan minum kita. Wa kullu bala'in hasanin ablana, dan setiap ujian yang baik Allah subhanahu wa ta'ala menguji kita. Alhamdulillahi ghaira muwadda', segala puji milik Allah, ghaira muwadda', sebenarnya Allah tidak butuh dengan pujian manusia. Wala mukafi'in, dan tidak ada yang bisa membalas semua kenikmatan Allah. Wala makfurin, dan ya, nikmat Allah itu tidak bisa dikufuri. Wala mustagnan anhu, dan tidak ada yang tidak butuh kepada Allah. Semua manusia butuh kepada Allah. Alhamdulillahilladzi at'ama min at-ta'am, segala puji bagi Allah yang telah memberikan makanan. Wasaqa minasyarab, dan telah memberikan minuman. Wakasa minal urri, dan Allah memberikan pakaian dari orang yang telanjang. Wahada minadzalalah, dan Allah memberikan hidayah dari kesesatan. Wabassara minal'ama, dan memberikan penglihatan setelah buta atau dari kebutaan. Wa faddala ala katsirin min khalqihi tafdila, dan Allah telah mengutamakan, melebihkan terhadap seluruh dari makhluknya dengan keutamaan. Alhamdulillahi rabbil alamin, segala puji bagi Allah Rabb semesta alam. Nah, ini adalah salah satu doa yang diucapkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam setelah apa? Makan. Cukup panjang, dan di sana ada doa-doa yang lain yang lebih pendek, dan nanti kita akan baca pada bab setelahnya doa-doa yang ma'sur dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Adapun makna hadis ini sedikit kita jelaskan. Nabi sallallahu alaihi wasallam di sini mengatakan alhamdulillahilladzi yut'imu wa la yut'am, segala puji bagi Allah alladzi yut'im, nah, yang memberikan makan. Maksudnya apa? Allah yang memberikan makan kita. Allah mengatakan dalam hadis yang lain, kullukum ja'i'un, kalian itu semuanya lapar, illa man at'amtuhu, kecuali yang aku telah beri makan. Fastat'imuni ut'imkum, maka mintalah makan kepadaku, aku akan memberikan makan kepada kalian. Minta kepada Allah rizki agar Allah memberikan makan. Allah yang memberikan makan. Wala yut'am, Allah tidak butuh untuk diberikan makan. Allah berkata, Allah berfirman dalam Al-Quran, ma uridu minhum min rizkin, nam, wala uridu ayut'imun, aku tidak ingin dari manusia itu rizki apapun, dan aku tidak perlu dari mereka itu agar mereka memberikan makan. Tidak. Allah hanya menginginkan dari manusia untuk beribadah kepadanya. Allah yang memberikan makan, Allah yang memberikan rezeki manusia agar manusia dengan makan dan minum itu bisa melangsungkan hidup untuk beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Seperti itu. Kemudian, manna alaina fahadana, Allah memberikan karunia kepada kami, lalu Allah memberikan hidayah. Hidayah kepada Islam adalah anugerah terbesar yang Allah berikan apa? Kepada seorang hamba. Wa at'amana wa saqana, Allah lah yang memberikan makan kami dan memberikan minum kepada kami. Adapun makna kullu bala'in hasanin ablana, setiap ujian yang baik Allah subhanahu wa ta'ala menguji kita. Perlu kita ketahui bahwa ujian yang Allah subhanahu wa ta'ala timpakan kepada kita itu pada hakikatnya adalah kebaikan bagi kita. Nah, karena di balik ujian itu ada manfaat-manfaat, ada hikmah-hikmah. Nah, sebagaimana disebutkan dalam hadis-hadis Nabi yang lain. Nah, hikmah dari apa? Soban. Ahasiban nasu. Nah, ahasiban nas an yutraku ayyakulu amanna wa hum la yuftan. Untuk mengetahui seorang mukmin ini benar-benar jujur atau tidak. Dengan cobaan Allah akan angkat derajat seorang hamba. Demikian. Dengan cobaan naam Allah Subhanahu wa taala akan menggugurkan dosanya. Inna asaddan nasi azaban inna asaddan nasi balaan al-anbiya summa al-amsal fal-amsal. Sesungguhnya orang yang paling keras cobaannya adalah para nabi kemudian, ya, yang semisal dengan para nabi, kemudian yang semisal dengan para nabi, yaitu orang-orang yang saleh. Cobaan yang baik, nah, yang Allah Subhanahu wa taala timpakan kepada manusia. Cobaan yang Allah timpakan kepada manusia itu bukan untuk membinasakan hambanya, bukan. Tetapi itu untuk kebaikan bagi mereka. Alhamdulillahi ghaira muwadda. Segala puji bagi Allah, Allah tidak butuh. Allah tidak butuh pujian manusia. Namun manusialah yang butuh. Karena dengan dia mengucapkan alhamdulillah, maka itu kebaikan bagi hamba itu. Alhamdulillah madza tamlaul mizan. Alhamdulillah itu memenuhi timbangan. Alhamdulillah wa subhanallah tamlaani ma baina samai wal ard. Mengucapkan alhamdulillah dan subhanallah itu pahalanya memenuhi antara langit dan bumi. Kebaikan bagi hamba, Allah tidak butuh dengan pujian manusia. Manusialah yang butuh memuji Allah. Manusialah yang butuh untuk terus berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu saja mungkin untuk sementara. Adapun syarah hadis dan faedah hadis ini insyaallah kita baca pada pertemuan yang akan datang insyaallah. Subhanallahi walhamdulillah, asyhadu an la ilaha illallah, astaghfiruka wa atubu ilaik. Hadirin.